melebihi dalam samudra. Setiamu bagi kami selamanya, sebab kasihmu setiap hari tak pernah berkesudahan. Betapa baiknya kau Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Betapa baiknya kau Tuhan, kami memujimu, kami menyembahmu. Syukur betapa